الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واتيعوه bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sesungguhnya rukun yang pertama dari rukun Islam adalah dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan rukun ini adalah sebuah fondasi yang mana rukun-rukun selainnya dibangun di atasnya, semua hukum-hukum agama dibangun di atasnya. Maka jika pondasi ini selamat dan kuat, maka semua amalannya akan lurus, akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pelakunya akan bermanfaat, pelakunya akan mendapatkan manfaat dari kalimat la ilaha illallah. Namun jika pondasi ini kurang, lemah, tidak kokoh, tidak selamat, maka akan rusak semua amalannya, dan amalannya akan menjadi layaknya debu yang berterbangan, atau seperti fata morgana yang berada di tanah datar. Orang yang haus mengiranya itu adalah air, ternyata setelah didatangi bukan sesuatu apapun. Atau layaknya seperti abu yang mana diterpa oleh angin yang begitu kencang di hari yang berangin kencang. Amalan tersebut ketika tidak didasari dengan syahadat, maka akan menjadi kesusahpayahan dan kecapean bagi pelakunya di dunia, dan nanti di yaumul kiamah akan menjadi penyesalan dan kerugian. Ibadallah, sesungguhnya dua kalimat syahadat memiliki makna dan memiliki konsekuensi, yang mana orang yang mengucapkannya harus mengetahui makna dan mengamalkan konsekuensi tersebut. Jika tidak, maka hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat tidak akan memberikan manfaat. Adapun makna syahadatu an la ilaha illallah adalah seorang mengikrarkan, meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya semua yang diibadahi selain Allah adalah batil. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil wa anna Allah huwal aliyul kabir. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang hak, adapun yang mereka ibadahi dari selainnya adalah batil, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Adapun konsekuensi dari syahadatu an la ilaha illallah, yaitu kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, tidak beribadah kepada selainnya di samping beribadah kepadanya. Maka jika kita telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu berarti kita telah berlepas diri dari segala yang diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah berkonsekuen untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, melaksanakan semua perintah-perintahnya, meninggalkan semua larangan-larangannya. Oleh karena itu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum musyrikin, "Qulu la ilaha illallah," ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, mereka kaum musyrikin paham maknanya. Mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, meninggalkan peribadahan-peribadahan kepada selainnya, maka mereka tidak mau untuk mengucapkan kalimat tersebut dan mengingkarinya. Mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah sesembahan-sesembahan yang banyak ini akan dijadikan hanya satu sesembahan? yang diibadahi banyak, namun yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini sesuatu yang mengherankan. Maka ini adalah makna la ilaha illallah, menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu yang diibadahi dan meninggalkan semua yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin dulu mereka paham makna la ilaha illallah karena mereka orang-orang Arab yang fasih. Sedangkan sekarang ubadul qubur, mereka tidak faham makna la ilaha illallah. Mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. Oleh karena itu, mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun mereka masih beribadah, meminta-minta kepada orang-orang yang sudah mati. Maka kaum musyrikin terdahulu, mereka lebih alim, lebih tahu tentang makna la ilaha illallah, lebih faham tentang konsekuensinya. Sedangkan mereka kuburiyun, mereka mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, namun mereka masih memanggil-manggil ya Ali, ya Hussein, ya Abdul Qadir. Mereka masih beristighosah kepada mereka di dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Mereka masih tawaf di kuburan-kuburan mereka. Mereka masih menyembelih untuk mereka. Maka apa makna la ilaha illallah menurut mereka? Apa faedah dari mengucapkan la ilaha illallah? Sungguh mereka adalah kaum yang tidak berakal. Nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Zuyyina lahum su'amalihim, wallahu la yahdil qaumal kafirin, telah dijadikan indah untuk mereka perbuatan mereka yang jelek, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Ibadallah, dan di antara konsekuensi dari syahadatu alla ilaha illallah adalah seorang menunaikan salat. Menunaikan salat adalah rukun yang kedua setelah dua syahadatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, menunaikan salat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Kemudian di antara konsekuensi dari syahadatu alla ilaha illallah, seorang membayar zakat dan berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullahil Haram jika mampu, dan juga melakukan semua kewajiban-kewajiban agama, meninggalkan semua yang diharamkan. Para sahabat radhiyallahu taala anhum di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, mereka memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, dan mereka orang yang tidak mau membayar zakat mengucapkan la ilaha illallah. Maka para sahabat mengatakan inna zakah min haqqi la ilaha illallah, sungguh zakat termasuk hak dari la ilaha illallah. Pernah dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, inna nasan yaqulun, manusia pada mengatakan la ilaha, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Maka apa kata Hasan Al-Basri, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia menunaikan haknya dan kewajiban-kewajibannya, dia masuk surga. Tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Begitu pula Wahab bin Munabbih pernah mengatakan kepada orang yang bertanya kepadanya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci untuk seorang menuju surga? Kata Wahab bin Munabbih, bala, ya, akan tetapi tidaklah kunci melainkan memiliki gigi-gigi. Maka jika engkau mendatangkan kunci dengan gigi-giginya, maka akan terbuka pintu tersebut. Namun jika engkau mendatangkan kunci tidak ada giginya, tidak akan terbuka pintu tersebut. Engkau mendatangkan kalimat la ilaha illallah, yang mana itu adalah pintu kunci menuju pintu surga, namun tanpa giginya, maka tidak akan terbuka pintu surga tersebut. Barakallahu fiik. Ibadallah, sebagaimana syirik besar akan membatalkan dan menafikan la ilaha illallah, begitu pula semua kemaksiatan-kemaksiatan yang berada di bawah kesyirikan itu akan mengurangi dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah, akan mengurangi dari pahala la ilaha illallah sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukan oleh hamba. Dan yang dituntut dari seorang muslim adalah seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya secara zahir dan batin, kemudian dia istiqamah di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yamliku alladziina yad'uuna min duunihi asy-syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang mereka ibadah dari selain Allah tidak memiliki syafaat kecuali orang yang syahida bil haqq, mempersaksikan al-haq, yaitu mengucapkan la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui dengan hati mereka apa yang telah dilontarkan, yang telah diucapkan oleh lisan-lisan mereka dari kalimat la ilaha illallah. Fattaqullaha ibadallah, bertakwalah kalian kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Ketahuilah oleh kalian makna dari syahadat la ilaha illallah ini dan amalkanlah konsekuensinya. Maka bukanlah yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah hanya sekedar mengucapkannya saja tanpa memahami maknanya, tanpa meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, tanpa mengamalkannya, maka itu tidak akan bermanfaat sama sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablikam mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ayyuhan nas, adapun makna syahadatu anna Muhammadan Rasulullah adalah seorang mengikrarkan, meyakini bahwasanya beliau adalah Rasul yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini hal tersebut di dalam hatinya, dan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah terangkum pada empat perkara. Yang pertama, dia mentaati semua yang beliau perintahkan. Kedua, dia membenarkan semua yang beliau beritakan. Ketiga, dia meninggalkan semua yang beliau larang dan beliau cegah. Keempat, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan yang beliau syariatkan. Maka jika engkau telah bersyahadat bahwasanya beliau adalah Rasulullah, maka wajib bagi engkau untuk mentaati semua yang beliau perintahkan, wajib bagi engkau untuk meninggalkan semua yang beliau larang, wajib bagi engkau untuk membenarkan semua yang beliau beritakan dari perkara-perkara gaib. Dan juga engkau tidak beribadah, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ibadah pun kecuali jika sesuai dengan syariatnya. Engkau tinggalkan bid'ah-bid'ah, engkau tinggalkan ucapan-ucapan yang menyelisih sunnah Rasulullah. Siapapun yang mengucapkannya, bagaimanapun alim dan faqihnya, maka setiap dari kita ucapannya bisa diambil dan bisa ditinggalkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, kulluna radun wa mardud illa sahib hadzal qabr, illa sahib hadzal qabr. Setiap kita menolak dan ditolak kecuali pemilik kuburan ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ajma'al ulama ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Para ulama telah sepakat bahwasanya siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, tidak boleh baginya untuk meninggalkannya karena ucapan siapapun. Begitu pula Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Aku kagum dengan seorang yang sudah tahu ini hadis, ini sanad, dan dia sudah tahu hadis tersebut sahih, namun mereka masih mau pergi kepada pendapat Sufyan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyelisih perintahnya, mereka takut kalau-kalau menimpa mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Tahukah engkau apa itu fitnah? Fitnah di situ adalah asyirik. Bisa jadi ketika dia menolak sebagian ucapannya, akan terjadi pada hatinya sebagian dari penyelewengan sehingga dia akan binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan semua yang Rasulullah SAW bawakan untuk kalian maka ambillah, dan semua yang Rasul larang maka berhentilah. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'uh, wa'alamu anna khairal hadisi kitabullah, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istirabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.